kasihmu Ibu, aku rindu. Damainya di dekatmu di saat ku lemah, Ibu yang menjaga penuh kasih dan air mata. Ibu, aku rindu. Lembut belai kasihmu dan air mata.